Meski ku tahu aku masih milikmu, kehadiran dirinya meluluhkan hatiku, menyisihkan rasa cintaku padamu. Keindahannya telah meruntuhkan akalku, meretakkan setiaku kepadamu. Ku coba untuk melawan derasnya rasa itu, tapi ku tak berdaya, sungguh ku tak berdaya. Maafkan aku mencintainya, ku tahu ini sangat menyakitkanmu. Maafkan aku menyayanginya, ku tak mengerti ini bisa terjadi. Rasa ini mengerukan jiwaku, menyingkirkan dirimu dari pelukku. Kau tak sepenuhnya di hatiku lagi. Ku memilihnya. Di hatiku lagi.